بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والإيمان وجعلنا من أمة سيد الأنام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat jamaah Masjid Al-Bahri rahimakumullah, juga para pendengar Radio Al-Hikmah dan juga Radio Hidayah FM Pekanbaru serta Radio Kita FM Madiun serta Kajian Ummahat di Australia, dan seluruh kaum muslimin yang sempat atau memiliki kesempatan dan waktu untuk mendengar pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, dan semoga kehadiran kita pada kesempatan yang mulia ini serta keikutsertaan kita di dalam menyimak dan mendengar firman Allah dan hadis-hadis Nabi, semoga hal itu semua menjadi ibadah yang akan menjadi bekal kita untuk menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Allahumma amin. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan iman dan Islam dan menjadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan dalam diri kita kecintaan terhadap ilmu agama dan memberikan kekuatan serta pertolongan untuk mengamalkan, mengikuti dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Sungguh sangat banyak nikmat dan karunia Allah yang senantiasa kita rasakan, senantiasa kita nikmati. Bahkan kesempatan yang mulia sekarang ini adalah nikmat yang sangat agung, duduknya kita di rumah Allah menikmati, mendengar mutiara-mutiara hikmah, untaian-untaian nasihat di tengah-tengah taman surga yang begitu indah, taman yang biinillah bila kita selalu hadir di dalamnya tentu akan memudahkan jalan kita menuju surga di akhirat kelak. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pendengar di mana saja antum berada, Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa tema kajian kita pada kesempatan yang mulia ini adalah bagaimana menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Bagaimana kita bisa nanti di surga kelak menjadi orang yang paling dekat duduknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ketahuilah bahwa menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini itu merupakan nikmat yang sangat mulia. Merupakan karunia yang sangat agung. Akan tetapi kenikmatan tersebut sudah berlalu dan tidak akan pernah didapatkan oleh seorang pun sampai yaumil qiyamah. Karena nikmat tersebut hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah yang dipilih menjadi sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin wal Ansar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan hambanya orang-orang yang mulia untuk mengemban amanah risalah, memikul tugas kenabian, sehingga mereka dipilih Allah menjadi para nabi dan rasul, dan itu semata-mata istifa' minallah, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah manusia yang paling mulia. Dan mereka juga para anbiya, para nabi, juga tidak sama kedudukannya. Yang paling tinggi adalah nabi kita yang mulia, Habibuna wa Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salati wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan orang-orang Muhajirin wal Ansar yang Allah pilih mereka, ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi wa nusrati dini. Allah pilih mereka menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendampingi beliau selama hidup, beriman kepadanya, dan mereka istiqamah di atas iman sampai mereka wafat dalam keadaan iman. Itulah para sahabat. Dan mereka hanya dua golongan, Muhajirin wal Ansar. Dan itu kenikmatan yang sangat mulia. Sehingga manusia yang paling mulia setelah para anbiya adalah para sahabat. Setelah para sahabat dari seluruh kalangan nabi, dan yang paling mulia dari pengikut para nabi tersebut adalah ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mulia dari pengikut Nabi Isa. Mereka lebih mulia dari pengikut Nabi Musa alaihi wassalam, yaitu dari kalangan Muhajirin wal Ansar. Jemaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis atau kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, tatkala datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Abi Bakar As-Siddiq di waktu yang tidak pernah beliau datang, di tengah teriknya matahari, di waktu yang beliau tidak pernah datang ya, sebelumnya ke rumah Abu Bakar. Tapi tatkala itu beliau datang sehingga Abu Bakar kaget, ada apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan aku untuk keluar dari kota Mekah ini. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an, ya, dengan kecerdasannya paham apa yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau begitu ya Rasulullah, as-suhbah, berarti engkau ingin mencari pendamping ya Rasulullah, bukan kedem? Iya, naam, kata Nabi. As-suhbah bi abi anta ya Rasulullah. Ya. Apakah yang engkau inginkan adalah pendampingmu di dalam berhijrah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Benar. Itu yang aku cari. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Itu hanya diberikan oleh Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang kedua dalam Islam setelah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia. Lalu bagaimana dengan menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak di dalam surga Jannatin Na'im, fi a'lal firdaus, fi a'lal jannah. Menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, di surga yang paling tinggi, yang paling dekat duduknya dari Rasulullah sehingga selalu melihat Rasulullah di dalam surga kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis telah menjelaskan bahwa dari kalangan umatnya ini ada sahabatnya dan ada saudara-saudaranya, ashabuhu wa ikhwanuh. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu datang, ya, ke kuburan Baqi', seraya mengucapkan doa, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, salam keselamatan bagikan wahai penduduk, ya, atau kaum dari kalangan mu'minin, yaitu penghuni kubur, dan kami insyaAllah akan mengikuti jejak kalian. Wadidtu, kata Nabi, anna qad ra'ayna ikhwanana, sungguh aku menginginkan sekiranya aku melihat saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, ikhwan, ya. Qalu antum ashabi, kalian adalah para sahabatku, wa ikhwanana alladhina lam ya'tu ba'du, sementara saudara-saudara kita yang mereka, ya, lam ya'tu ba'du, mereka itu belum lahir, mereka itu belum datang, belum kita lihat. Faqalu, para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'du min ummatik, bagaimana engkau bisa mengenal ya Rasulullah saudara-saudara kita yang mereka datang sepeninggalmu, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku mengenalnya dengan bekas, ya, dari air wudu, ya, yang ada di wajah mereka dan juga di tangan mereka, karena mereka yang selalu berwudu sehingga bekas wudu, air wudu tersebut terlihat jelas ya di wajah dan juga di tangan mereka. Ikhwatul iman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu wa ana faratukum ala al-haud. Mereka itu akan datang dan terlihat tanda dari tubuh mereka itu ghurran muhajjalin, yaitu bekas jelas ya dari bekas wudu mereka. Min al-wudu wa ana faratukum ala al-haud, dan aku di akhirat kelak yang akan menjadi orang yang mempersiapkan cangkir ya di pinggir telaga ya. Haud faratukum, jadi Rasul mempersiapkan ya tempat dan juga cangkir-cangkir untuk dijadikan sebagai apa? Untuk meminum dari telaga beliau. Itu ana faratukum alal haud. Ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadal ba'irud dal. Unadihim alumma ala halumma fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak fa aqulu suhqan suhqan. Akan tetapi kata Nabi SAW, ada orang yang akan diusir dari telaga tersebut, ya, sebagaimana disingkirkan seekor unta yang kehilangan atau unta yang sesat, ya, yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian Rasulullah menyuruh unadihim, ala halumma, mari kesini kali. Ternyata jawabannya innahum qad baddalu ba'dak, sungguh mereka telah merubah-rubah ya ba'dak, sepeninggalmu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan suhkan suhkan, celaka celaka, binasa binasa bagi siapa yang, yaitu orang-orang yang telah merubah agama Nabi ya di sepeninggal beliau. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah sahabat Nabi Muhajirin wal Anshar, yaitu kita kaum mukminin yang datang setelah mereka, merupakan ikhwanu, saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umatnya, yang nanti Rasulullah SAW akan mengenal kita dengan bekas dari air wudu yang ada pada tubuh kita, yaitu pada anggota tubuh yang kita basuh tatkala berwudu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Oleh karena itu, jika di dunia begitu mulia orang-orang yang menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sahabatnya, menjadi saudara-saudaranya, lalu bagaimana dengan menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak di surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Kendati kedudukan kita di surga kelak juga tidak akan selevel dengan kedudukan Nabi, tapi akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman kaum muslimin dan juga para pendengar Radio Al-Hikmah, Radio FM Al-Hidayah ya Pekanbaru, dan juga radio kita FM Madiun, serta jemaah kajian Ummahat Australia, dan seluruh kaum muslimin yang sempat mendengar pada kesempatan yang mulia ini. Yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak di dalam surga? Ya. Menjadi pendamping beliau di dalam surga. Mungkinkah itu bisa kita dapatkan? Mungkinkah kenikmatan tersebut bisa kita raih? Jawabannya adalah mungkin, dengan izin Allah dan karunia-Nya serta rahmat-Nya. Karena kita masuk surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal itu didapatkan dengan usaha dan berdoa. Bukan sekedar menghayal, bermimpi dan berangan-angan tanpa usaha dan doa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu itu didapatkan dengan sebab. Maka pada kesempatan yang mulia ini, mari sejenak kita konsentrasikan pikiran kita untuk mencermati dan menghayati hadis-hadis, ayat-ayat yang akan dibacakan, yang di dalamnya terkandung amalan yang biidznillah, bila kita di dunia ini melakukan amalan-amalan tersebut biidznillah, dengan karunia dan rahmat Allah, kita akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi dan menjadi pendamping beliau di dalam surga kala. Allahumma amin. Untuk tidak memperpanjang mukaddimah, amalan yang pertama jemaah, adalah menjadi orang yang selalu mengikuti tuntunan hidup beliau dan selalu taat kepada ajaran beliau, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini sebab yang pertama, dan ini sebab yang paling utama dan yang pertama. Menjadi orang yang selalu taat kepada tuntunan, kepada aturan, kepada ajaran dan sunnah beliau. Nah, sebagaimana yang kita maklumi, bahwa hakikat dari persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, hakikatnya adalah ketulusan, keikhlasan di dalam berubudiyah, ketulusan di dalam menjadi hamba Allah. Maka hakikat yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ketulusan menjadi umat Rasulullah, menjadi umat yang setia kepada ajaran dan tuntunan beliau, menjadi orang yang mengikuti syariat beliau, menjadi orang yang selalu taat kepada perintah beliau. Ini yang pertama. Makanya didapatkan dalam Al-Quran perintah untuk mentaati Rasul dalam banyak ayat. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang datang dibawa oleh Rasul, maka خُذُوا, ambillah dan laksanakan. Bukan sekedar diambil dan dipelajari saja, tapi tidak laksanakan, ya tidak berarti. Laksanakan, amalkan. Dan apa yang dicegah dan dilarang beliau tinggalkan. Tentunya ini mencakup ketaatan kepada Allah. Karena barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Mayuti'ir Rasul, faqad ata' Allah. Kesimpulan dan hakikat mengikuti Rasul adalah ta'atuhu fima amr, laksanakan perintahnya, wa tarku ta'atuhu fima amr, melaksanakan perintahnya, wa tasdiqu ma akhbar, membenarkan berita-berita yang datang dari Nabi, yaitu hadis-hadisnya. Wa tarku ma naha anhu wa zajada, meninggalkan larangan-larangan beliau. Kemudian wa ibadatullah bima syara, mentaati Allah, mengibadati Allah sesuai dengan syariat beliau. Itulah ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya. Di dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani fil Mu'jam Al-Kabir dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah inni la uhibbuk. Datang seseorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sungguh mencintaimu. Hatta inni la adhkuru, sampai-sampai aku selalu mengingat dan menyebut namamu ya Rasulullah. Ini bukti kecintaan kepada Rasul juga adalah dengan sering mengingat beliau. Bukan sekedar menyebut namanya saja. Ingat bagaimana kehidupan beliau, ingat bagaimana perjuangan beliau, ingat bagaimana akhlak beliau, ingat bagaimana perilaku beliau, ikhlas bagaimana perjuangan beliau dan ibadah beliau. Innila adhkuruk, tidak melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaula anni aji'u fa anzuru ilaik dhanantu anna nafsi takhruj. Seandainya aku tidak datang dan melihat engkau ya Rasulullah, aku mengira bahwa rohku telah dicabut, telah copot dari diriku. Sampai begitu cintanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah. Ya. Jadi kenikmatan hidup mereka, kelezatan hidup yang mereka rasakan, kenikmatan hidup, kemuliaan jiwa yang mereka rasakan, ketenangan batin yang mereka rasakan tatkala mereka berdampingan dengan Rasul dan melihat wajah Rasulullah, hidup bersama beliau. Bahwa jiwa mereka menjadi hidup, menjadi tenang tatkala bersama Rasulullah, hidup berdampingan dengan beliau. Sehingga apabila salah seorang dari mereka tidak bersua dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, maka seolah-olah jiwanya atau ruhnya telah hilang. Kemudian apa kata seorang tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa adhkuru, kemudian aku ingat, anni in dakhaltul jannah, apabila aku masuk surga, sirtu dunaka fid darajah. Bila aku masuk surga kelak, tentu kedudukanku di bawah, ya, derajat dan kedudukanmu. Enggak sama. Dan ini yang sangat menyedihkan aku, kata sahabat tadi. Aku sedih. Fasyaqqa dhalika 'ala nafsi, dan itu sangat berat. Perasaan yang seperti itu, kenyataan yang sangat berat aku hadapi dalam hidup ini. Saya ingin bersamamu ya Rasulullah. Wa uhibbu an akuna ma'aka fil jannah. Dan aku ingin bersamamu di dalam surga ya Rasulullah. Artinya dalam satu derajat. Palam yaruddana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak menjawab permohonan dan permintaan sahabat tersebut. Sampai turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu azza wa jalla, wa may yuti'illah war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Surah An-Nisa ayat 69. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Al-Anbiya, An-Nabiyyin, para nabi. Was-Siddiqin, orang-orang yang siddiq, jujur dalam keimanannya. Ini tingkat derajat ya yang tinggi setelah kenabian. Was-Syuhada, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah, para syuhada. Was-Salihin, dan orang-orang yang soleh. Itu teman mereka. Akan dikumpulkan bersama mereka, dan merekalah teman pendamping yang terbaik. Maka tatkala itu Rasul memanggil sahabat yang bertanya tadi, pada'ahu wa ta'ala alaihi qawlahu azza wa jal, wa may yuti'ir rasul, sampai akhir ayat tersebut, wa may yuti'illah war rasul. Maka sahabat tadi dipanggil Nabi SAW, mari ke sini. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang mulia tersebut, barang siapa yang taat, wa may yuti'illah war rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim, sampai akhir ayat yang dibacakan tadi. Hadis yang mulia ini menyimpulkan, atau kita bisa menyimpulkan dari hadis yang mulia ini, bahwa untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi orang-orang yang akan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga, adalah mengikuti dan taat kepada beliau. Silakan masing-masing dari kita mengintrospeksi diri. Sejauh mana selama ini ketaatan kita kepada Rasul kita, kekasih kita, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi. Apa yang telah kita lakukan dari tuntunan, ajaran, pedoman dan panduan hidup beliau? Sudahkah kita selalu menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita taati dalam setiap aspek kehidupan kita? Atau kita sangat jauh dari tuntunan dan sunnah beliau? Pertanyaan yang sepantasnya untuk selalu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, dan jawabannya tentu ada tatkala kita mengintrospeksi diri masing-masing. Silakan pertanyaan itu dilontarkan kepada diri kita masing-masing. Ikhwatul iman, para pendengar dan juga kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini yang pertama. Tentu masalah ketaatan, dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak sekali. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang hanya taat kepada Rasulullah. Yang tidak taat kepada Rasulullah telah enggan masuk surga. Kullu ummati yadukhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga, kecuali orang yang enggan masuk surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dia telah enggan masuk surga. Ini yang pertama, ketaatan kepada Rasulullah. Tentu hal ini mencakup ketaatan kepada Allah, karena tidak akan mungkin bisa dipisahkan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Yang kedua, poin yang kedua, agar kita menjadi orang-orang yang akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga, adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang tulus kecintaan yang melebihi seluruh atau kepada seluruh yang ada di permukaan bumi ini. Cintaan kepada orang tua, cintaan kepada anak, dan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Bahwa Nabi kita yang mulia, Habibuna wa Sayyiduna Sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling kita cintai dari seluruh yang ada di permukaan bumi ini dan seluruh yang kita miliki, dari harta, anak, istri, orang tua, dan seluruh yang ada di permukaan bumi ini. Karena dengan demikian baru seseorang akan sempurna imannya, dan baru dia akan merasakan manisnya iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman seseorang kalian kecuali bila aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh kaum muslimin. Kalau dia tidak cinta sama sekali, itu bukan orang yang beriman. Tapi kesempurnaan iman seorang bertingkat-tingkat sesuai dengan kecintaan, tingkat kecintaan dan ketulusannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dia tidak akan merasakan manisnya iman kecuali bila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Ada tiga perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bila ada pada diri seorang hamba, dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di dalam hadis di sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapan terjadi kiamat. Akan tetapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan pertanyaan yang keluar dari, menjawab dengan jawaban yang keluar dari pertanyaan, tapi lebih baik dari jawaban yang ingin diketahui oleh yang bertanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab akan terjadi kiamat pada tahun sekian dan seterusnya, tidak. Karena permasalahan kiamat di tangan Allah, dalam ilmu Allah, tapi pasti terjadi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang lebih bermanfaat bagi yang bertanya dan seluruh yang mendengar dan mengetahui jawaban tersebut. Itulah seorang murabbi, ya, sang pendidik yang berhasil mencetak generasi yang terbaik. Khairul muallim ala wajhil ardh ala al-itlaq, sebaik-baik pendidik, muallim, ya, yang terlahir ke permukaan bumi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang telah kamu persiapkan untuk kiamat itu? Kiamat pasti terjadi, ditanyakan nanti pasti terjadi. Tapi ada suatu kepastian yang belum, ada sesuatu yang belum bisa kita pastikan. Wa madza a'dadta laha? Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Ini pasti atau belum pasti? Kita sudah memastikan, mempersiapkan bekal untuk akhirat, untuk kiamat. Sudah sempurna bekal kita, sudah lengkap. Ini belum bisa kita pastikan. Bahkan kebanyakan kita masih bermalas-malasan di dalam beribadah untuk persiapan, untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mada a'adta lah?" Apa yang telah kamu persiapkan untuk kiamat itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang tersebut, "Qala la syai." Beliau menjawab, "Tidak banyak yang aku persiapkan, ya Rasulullah." Bukan tidak ada sama sekali, la syai tidak ada sama sekali, bukan itu. Ya. Tidak banyak yang saya persiapkan. Artinya tidak banyak dari ketaatan dan ubudiyah, solat yang banyak, puasa yang banyak, dan mungkin zakat. Ya. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Akan tapi, aku sungguh, aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Ini jawaban sahabat tadi. Mungkin amalannya sedang-sedang saja. Enggak terlampau banyak solat dan ibadahnya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Illa anni uhibbullah wa rasulah." Kan tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini amalul qulub. Amalan hati. Kalau solat, zakat, ibadahnya itu amalan jawari, ini amalan hati. Lihat bagaimana kedudukan amalan hati. Inni uhibbullah wa rasulah, aku hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengomentari sabda Nabi yang mulia, "Fama farihna bi syai'in farahna bi qawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabt." Maka kata beliau, kami tidaklah bergembira dengan sesuatu seperti kegembiraan kami tatkala mendengar sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama orang-orang yang kucintai. Kemudian Anas melanjutkan komentar dan juga harapan dan keinginan beliau. Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap akan dikumpulkan bersama mereka disebabkan kecintaanku kepada mereka, kendati aku tidak beramal seperti amalan mereka. Kendati kita tidak bisa beramal seperti amalan Rasulullah, kan tidak akan mungkin. Kendati kita tidak bisa beramal seperti amalan Abu Bakar dan Umar, orang yang kedua dan ketiga dalam Islam ini, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi kalau kita mencintai mereka, kecintaan yang tulus, kecintaan yang suci dan murni, maka sebagaimana janji Rasulullah akan dikumpulkan kita bersama mereka di surga kelak. Akan dikumpulkan bersama mereka di dalam surga kelak. Dan ini menunjukkan kepada kita keutamaan dan kedudukan kecintaan yang tulus karena Allah, kecintaan kepada orang-orang yang beriman, kecintaan kepada orang-orang saleh, kecintaan kepada wali-wali Allah, orang beriman dan bertakwa. Tentunya dalam hal ini para anbiya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin, dan kita semua hadir, yang hadir dan yang mendengar yakin, kita tidak akan pernah ya sampai kepada derajat Nabi dan para sahabat dalam beramal. Ya. Apapun usaha dan kedudukan kita sekarang ini, tidak akan sampai, tidak akan mungkin menyamai kedudukan Nabi dan kedudukan para sahabat dalam beramal. Apalagi yang hal yang lain, keilmuan mereka, ketakwaan mereka, ketulusan hati mereka. Tapi mungkinkah kita berkumpul, akan dikumpulkan bersama mereka? Mungkin. Dengan syarat cintai mereka. Kecintaan yang tulus. Bukan kecintaan yang palsu. Bukan kecintaan di bibir. Tapi banyak kecintaan-kecintaan yang palsu di zaman kepalsuan dan banyak pemalsuan di zaman sekarang ini. Banyak cinta manusia, cinta umat Islam kepada nabinya cinta palsu. Kok bisa begitu, Ustaz? Ya, itulah kenyataannya. Karena betapa banyak dari mereka yang telah melenceng dari sunnah beliau. Sebagaimana akan jelaskan. Maka ingin hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintai beliau. Cinta yang tulus, cintai juga Abu Bakar dan Umar dan seluruh para sahabat Nabi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka biinillah, dengan rahmat dan karunia Allah akan dikumpulkan bersama mereka di surga kelak. Maka kata Anas, kami yaitu para sahabat tidaklah bergembira dengan sesuatu seperti kegembiraan kami tatkala mendengar hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ya Anas bin Malik, dan Anas bin Malik pun menyadari dia tidak akan bisa menandingi Abu Bakar dan Umar dalam beramal. Apalagi kita, Anas bin Malik sahabat Nabi. Apalagi kita. Maka sungguh sangat celaka, hina dina dan sengsara orang-orang yang mencela sahabat Nabi, yang membenci mereka dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah atau orang-orang yang mengikuti pemikiran dan ajaran-ajaran mereka. Oleh karena itu, pertanda iman, pertanda ketakwaan adalah mencintai Rasul, mencintai sahabat sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, itu sebab yang kedua. Akan tetapi kecintaan yang bermanfaat, kecintaan yang tulus, yang dibuktikan dengan pengorbanan, yang dibuktikan dengan kejujuran, yang dibuktikan dengan loyalitas yang tinggi terhadap ajaran beliau. Karena kecintaan tanpa bukti itu palsu, tidak berarti. Kecintaan tanpa pengorbanan perjuangan, kecintaan yang tidak bermakna. Maka buktikan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti beliau sebagaimana sebab yang pertama tadi, dan dengan mencintai sunnah-sunnah beliau, dan dengan mencintai orang-orang yang dicintai beliau, dan untuk bersungguh-sungguh menelusuri, mengikuti jejak ajaran, tuntunan, petunjuk, jalan, sunnah dan pedoman hidup beliau. Maka betapa banyaknya di zaman sekarang ini orang-orang yang mengatakan, kata mereka, mereka cinta Nabi, tapi dan terkadang meratap dan menangis, tapi ternyata itu adalah air mata buaya. Betapa banyak dalam sikap dan perilaku, kenyataan dalam hidup membuktikan bahwa kecintaan yang didengung-dengungkan adalah palsu belaka. Kena sangat jauh realita hidup mereka, sungguh sangat jauh kenyataan hidup mereka dari tuntunan sang kekasih yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ajaran tauhidnya, baik dalam ajaran ibadahnya, baik dalam akhlak dan perilakunya, dan seluruh aspek kehidupan. Dan itu sama sekali tidaklah bermanfaat bagi seseorang yang hanya kecintaannya hanya kecintaan yang palsu belaka. Buktikan ikhwatal iman, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, buktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti tuntunan dan ajaran beliau, bukan dengan mengada-ngada dan menolak ajaran dan ajaran Islam ini. Buktikan cinta kita dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, ajaran hidupnya, menebarkan sunnahnya, bersungguh-sungguh mengkaji dan mempelajari, dan untuk mengedepankan sunnah beliau dari seluruh budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Tapi selama budaya dan tradisi kita yang lebih kita kedepankan, kita banggakan, kita hidupkan, tapi sunnah Nabi dikubur, dibenci, dihina, ditinggalkan, itulah kecintaan yang palsu, yang tidak berarti, tidak bermanfaat di sisi Allah dan Rasulnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, simak firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu standar kecintaan, bukti kecintaan yang tulus. Katakan kepada mereka Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak tanda dan bukti kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, selain dari kita mengikuti sunnah beliau, untuk selalu banyak mengingat beliau, memuji beliau, termasuk dalam hal ini banyak bersalawat, mengucapkan salawat kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Salluna ala nabi, wahai orang beriman, ucapkanlah salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa berhukum, berhakim kepada syariat dan sunnah beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka ridho terhadap keputusanmu, dan tidak terdapat dalam hati mereka kebencian, dan mereka pasrah terhadap keputusan tersebut. Itu bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan sunnah dan ajaran beliau serta menebarkan ke seluruh pelosok bumi Allah ini. Tebarkan sunnah Nabi dengan ilmu, dengan amal kita, dengan perilaku dan akhlak kita. Tebarkan agar orang mengenal, agar kaum muslimin mengenal tuntunan hidup Rasulnya, agar hidup mereka semakin baik, semakin berkah, semakin tenteram, tenang. Sampaikan kepada kaum muslimin sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada tauhid yang benar. Ajak mereka kepada amal-amal ibadah yang salihah, yang sesuai dengan sunnah beliau. Ajak mereka kepada akhlak-akhlak yang mulia. Dan bila ada yang mengrongrong, yang membendung manusia dari sunnah, maka kita harus tampil untuk menjelaskan sunnah tersebut kepada manusia. Banyak di zaman sekarang ini, katanya mereka cinta Rasul, tetapi begitu sunnah Nabi diajak pada tauhid, diajak pada sunnah, maka akan berbicara, maka hakikat sesungguhnya akan muncullah hakikat dan jati diri mereka yang sesungguhnya. Mereka benci sunnah, mereka tolak sunnah, mereka tolak tauhid. Bahkan tidak sedikit bermacam propaganda dan makar yang dilakukan untuk mengrongrong manusia dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu sangat jauh dari makna kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan pada Nabi dibuktikan dengan mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar dan Umar, mencintai Muhajirin wal Ansar. Tentu kecintaan sesuai dengan tuntunan syariat bukan mengkultuskan mereka seperti yang dilakukan oleh orang Syiah, mengkultuskan sebagian Ahlul Bait dan membenci para sahabat Nabi. Mereka orang yang jauh dari makna kecintaan yang sesungguhnya, mereka yang jauh dari makna ketulusan pengorbanan terhadap Islam. Tapi sebaliknya, dengan sikap dan perilaku mereka yang membenci para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang siap mempersiapkan makar dan propaganda untuk menghancurkan Islam. Kita sadar atau tidak, tapi itulah kenyataannya. Ikhwata lima rahimakumullah, agar kita menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintai beliau dan buktikan cinta yang tulus tersebut dengan pengorbanan dan amalan-amalan yang telah disebutkan tadi. Ikhwatul iman rahimakumullah, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang harus, bahkan yang wajib untuk kita selalu perbanyak lakukan sebagai usaha kita, sebagai amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan kita orang-orang yang akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, adalah untuk memperbanyak mendirikan salat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Katsratus salah, perbanyak salat. Perbanyak salat. Tentu yang utama adalah salat, salat wajib lima waktu. Kerjakan salat dengan benar, dengan kekhusyukannya, dengan rukun-rukun dan wajib-wajib serta syarat-syaratnya. Sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya. Perbanyak lakukan solat. Tentunya solat-solat yang disyariatkan di dalam agama yang mulia ini. Di dalam agama yang mulia ini. Bukan mengada-ngada melakukan solat-solat yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi solat yang ada tuntunan, panduan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim, sahabat Nabi radhiyallahu anhu yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu anis sahabati ajma'in, beliau menuturkan kuntu abitu inda Rasulillah, au kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa ataituhu biwudhu'ihi wa hajatihi. Pada suatu malam aku tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambilkan untuk beliau air wudhunya dan juga membantu beliau untuk kebutuhan-kebutuhannya. Beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, Rabi' bin Ka'b al-Aslami, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sal. Apa arti sal? Memintalah, mintalah, memohonlah. Wahai Rabi'ah bin Ka'b Aslami, silakan engkau meminta kepada aku, silakan engkau memohon kepada aku. Lihat bagaimana kepribadian dan jiwa seorang sahabat yang memiliki orientasi hidup yang sangat tinggi, cita-cita yang sangat tinggi dalam hidup ini. Bukan seperti kebanyakan jiwa mayoritas kaum muslimin di zaman sekarang ini. Jiwa yang mulia akan selalu mencari dan menuntut sesuatu yang mulia dan paling tinggi. Lalu apa kata Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami? Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Aku memohon kepadamu, maksud memohon kepadamu agar engkau mendoakanku, karena Rasul tidak akan bisa memberikan, menjadikan seorang dekat, karena itu hanya Allah yang memberikan. Karena Rasul tidak bisa memberikan sesuatu kepada seorang. Tapi maksudnya as'aluka, aku memohon kepadamu, yaitu tolong doakan aku ya Rasulullah agar menjadi pendampingmu di dalam surga. Jujur dan serius ana sampaikan, kalau ada tawaran ini di zaman sekarang ini untuk kita, kebanyakan jawaban kita apa jemaah? Permohonan dan permintaan kita apa? Kira-kira apa yang kita minta? Kebanyakan kita akan meminta dunia, harta, kan begitu? Apalagi di zaman sekarang ini. Kalau ada tawaran yang seperti itu, yang terbesit dalam benak kita, dunia, harta, kekayaan, pangkat dan jabatan. Bukan demikian? Itu jiwa yang lemah, jiwa yang rendah. Tapi jiwa yang mulia, yang tinggi, jiwa yang agung, permintaannya tidak tanggung-tanggung. Yang paling tinggi, yang paling mulia, dia permintaannya hanya surga, permintaannya akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang terbaik dan kekal. Adapun dunia, harta, semua itu sangat hina di sisi Allah. Maka Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami meminta sesuatu yang sangat mulia. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepadamu ya Rasulullah agar engkau memohon untukku menjadi pendampingmu di dalam surga. Pantas kita contoh sahabat yang mulia ini, Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami, dalam ketulusan jiwa, semangat yang tinggi, ya, cita-cita yang tinggi. Naam. Kemudian Nabi bertanya, "Aw ghaira dzalik?" Atau mungkin ada permintaan selain itu, wahai Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab. Ya. Mungkin engkau ada permintaan yang lain selain itu. Artinya, oke. Okay, permintaan yang pertama akan aku penuhi. Mungkin ada yang lain. Kalau kita ini kesempatan ini. Udah dapat yang pertama, yang ingin kedua lagi, kan begitu. Tapi lihat sosok seorang sahabat yang mulia. Begitulah jiwa para sahabat Nabi SAW. Ya. Kata beliau, "Qultu wa dzak." Beliau menjawab, "Enggak ada kecuali selain itu ya Rasulullah. Itu hanya yang aku sampaikan tadi. Wa dzak." Kemudian apa kata Nabi SAW? "Kalau begitu, aku akan memohon untukmu hal itu. Tapi tolong aku." Permintaan Nabi, tolong aku. Bagaimana kita menolong Nabi SAW agar beliau juga, agar Allah memuliakan kita menjadi pendamping beliau? "Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud." Wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kalau begitu, ya tolong aku juga. Bagaimana? Tolong aku untuk dirimu dengan banyak melakukan sujud. Tentu sujud dimaksud di sini adalah banyak sholat. Karena amalan yang ritual atau gerak-geri atau ya ibadah dan amalan yang ada di dalam sholat tersebut yang paling mulia tadi adalah sujud tadi. Makanya doa yang paling terbaik di waktu sujud. Nah, maka Rasulullah menyebutkan satu bagian dari amalan rangkaian sholat yang paling mulia, yang mewakili sholat secara keseluruhan, yaitu sujud. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa sujud itu merupakan ibadah yang sangat mulia. Tapi sujud dalam sholat bukan sujud ya tanpa ada sebab. Sebagian ini sebagai koreksi bagi kita, ada sebagian begitu selesai sholat, begitu yang berdiri dia sujud lagi. Sujud apa ini? Sahwi enggak? Ini jelas kata para ulama, sujud tidak ada sebabnya, tidak diperbolehkan. Kecuali sujud syukur misalnya. Ya. Maka kathratu sujud di sini bukan sujud tanpa ada sebab. Sujud di waktu kita sholat. Maka berarti dia banyak sholat sehingga banyak sujudnya. Kan begitu. "A'inni ala dzikrika bi kathratis sujud." Maka tolonglah aku untuk dirimu, untuk mendapatkan permohonan kamu tadi, yaitu menjadi pendampingku di dalam surga, untuk banyak sholat. Karena sholat merupakan ibadah yang paling mulia. Ya. Nabi SAW dalam hadisnya menjelaskan, "Khairu a'malikumus sholat." Sebaik-baik amal adalah sholat. Ya. Tapi tentunya sholat yang ada sebabnya, atau sholat mutlak di waktu-waktu yang tidak terlarang, ya kan? Tentu terutama sholat wajib yang paling utama, sholat lima waktu pada waktunya dengan syarat rukun dan wajib-wajibnya. Kemudian sholat-sholat rawatib yang lainnya, rawatib qabliyah dan ba'diyah. Dalam hadis, barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat dalam satu hari selain solat-solat fardu, maka Allah akan membangun di dalam surga rumah untuknya. Itulah solat rawatib. Ya. Begitu juga solat setelah kita berwudu, sampai-sampai Rasulullah mendengar bunyi ya, atau suara telapak atau sandal Bilal di dalam surga. Ditanya, "Apa amalan yang kau lakukan bahwa tidaklah aku berwudu kecuali aku selalu sholat setelah wudu tersebut?" Atau sholat-sholat yang lain, sholat duha, ya, atau sholat-sholat di malam hari yang terutama qiyamul lail, tahajud, sholat witir, dan sholat-sholat yang ada tuntunannya dari Nabi SAW. Naam, bikathratis sujud di zaman sekarang ini, Sungguh kita sangat bersedih dengan atau melihat kondisi kaum muslimin. Ya. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib saja banyak di kalangan kaum muslimin yang mengabaikan. Dan itu terlihat, kita melihat. Bahkan sebagian hanya sholat sepekan sekali, hari Jumat. Dan itu pun datang begitu apa? Mungkin sebagian datang mungkin assalamualaikum, baru dia datang. Atau mungkin begitu khatib telah turun dari mimbar, baru dia datang. Atau sebagian tidak sholat. KTP-nya tertulis Muslim, tapi kehidupan seharian tidak mencerminkan dan tidak mewujudkan, menunjukkan kepada keberadaan seorang Muslim. Sholat sungguh sangat ya. Betapa banyaknya kaum muslimin yang melalaikan sholat, bahkan tidak sedikit juga tidak sholat. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan kasih sayang? Bagaimana kita akan mendapatkan kemuliaan? Ya. Bahkan tidak ada arti keislaman seorang kalau dia tidak sholat. La hadza fil Islam liman taraka sholat, kata Umar bin Khattab. Ya. Tidak ada bagian sama sekali bagi seorang dalam Islam yang meninggalkan sholat. Gak ada arti keislamannya. Bahkan itu pertanda kemunafikan, orang tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Itu pertanda kemunafikan. Itu munafik. Dahulu, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa mereka mengenal siapa itu orang-orang munafikin di waktu sholat. Mana orang-orang tidak datang menghadiri sholat jamaah. Bukan sekedar tidak sholat, tidak menghadiri sholat jamaah. Itu pertanda munafik. Dia kata belum sampai-sampai dahulu di antara kami orang yang sakit di papa enggak bisa datang, dipegang tangki dan kan dibawa untuk datang ke sop, duduk di sop. Cacat. Dipandu untuk datang. Ya. Tapi bagaimana kondisi kaum muslimin? Sehat? Bisa melihat? Bisa berjalan, memiliki transportasi, memiliki motor dan sejenisnya untuk datang ke masjid. Masjid dibangun dengan megah. Ya. Berlomba-lomba untuk membangun masjid dengan ya, masjid yang besar. Tapi kosong dari orang-orang yang sholat. Lalu kita menginginkan kejayaan, kemuliaan. Apakah dengan seperti itu? Bagaimana akan datang pertolongan Allah sementara hati kita banyak sifat munafikin? Begitu juga sebagian dari rumahnya dekat sekali masjid, bahkan bertetangga dengan masjid. Tapi tidak pernah terlihat kelihatan batang hidungnya datang ke masjid. Dia mendengar suara azan dikumandangkan. Dan itu wajib untuk bagi kaum lelaki untuk datang ke masjid. Tapi dia tidak datang. Itulah orang-orang munafikin. Nah. Betapa banyak juga kaum muslimin yang kesiangan salat subuhnya. Karena mereka lebih mengutamakan bergadang di malam hari kemudian tidur kebablasan subuhnya begitu terbit matahari baru. Ya. Bersiap-siap untuk sholat kemudian waliyazubillah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Makanya penyebab di antara penyebab orang-orang penghuni neraka itu penghuni neraka masuk neraka itu adalah mereka yang tidak melakukan salat. Masalakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Mereka mengatakan kami dahulu tidak pernah salat. Itu neraka saqar tempat orang-orang yang salat. Orang-orang yang tidak salat. Atau mereka salat tapi mereka riya. Yura'unan nas. Mereka riak. Wailul lil musallin. Alladzina an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka bagi mereka yang salat, mereka sahun, lalai dari salat, meninggalkan salat, lalai. Ya. Dan juga riya dalam salatnya. Kalaupun salat, bagaimana tingkat kekhusyukannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sungguh ya, salat ini termasuk hal yang mungkin langka ya, kekhusyukan dalam salat zaman sekarang ini. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, maka mari benahi diri kita. Mari ingatkan keluarga kita, saudara-saudara kita, agar kita bersama-sama nanti di akhirat kelak menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari hadis yang mulia ini, ikhwatal iman, kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, terdapat potret kehidupan sahabat Nabi menunjukkan bagaimana cita-cita yang tinggi, semangat yang besar untuk mencari kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah. Ini yang pantas kita teladani. Jangan tanggung-tanggung. Cari yang paling mulia di sisi Allah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Idza sa'alta Allah fas'alallaha al-firdaus fa innahu a'al jannah." Apabila kamu memohon, meminta, minta yang paling surga, yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu surga Firdaus. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini yang ketiga. Yang selanjutnya, agar kita akan menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga, perbaiki akhlak kita. Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Kejujuran, kedermawanan, cinta kepada kebaikan, ketulusan. Jauhkan diri sifat-sifat yang tercela, akhlak-akhlak yang tercela. Kedengkian, hasad, permusuhan, dan seluruh hak-hak atau akhlak-akhlak yang tercela. Maka terus tingkatkan, hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, untuk selalu menginginkan kebaikan, mencegah dari kemungkaran, selalu sabar dalam menghadapi hidup ini, dan untuk selalu berakhlak yang mulia di dalam berinteraksi, bergaul sesama, dan mencintai kebaikan bagi kaum muslimin. Bersikap adil, jujur, dermawan, suka menolong, bahkan termasuk akhlak yang mulia untuk selalu kita menebarkan senyum, sapa, salam, kan begitu. Ini akhlak seorang muslim. Maka dengan seperti itu, biinillah, dengan rahmat Allah, seorang akan mendapatkan kemuliaan menjadi pendamping Nabi SAW yang dekat duduknya di dalam surga dari Nabi SAW. Simak hadis berikut ini. Dalam Sunan At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya, kata Nabi, orang yang paling aku cintai, orang yang paling cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Dan orang yang paling dekat duduknya dariku pada hari kiamat, itu dalam surga, ahasinukum akhlaqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling aku benci, kata Nabi, dan paling jauh ya dariku, ya paling jauh duduknya dariku di yaumil qiyamah, dalam surga, al-thartharun itu orang yang banyak omong enggak ada manfaatnya. Ya, tu-thartharun, omong tapi enggak ada manfaatnya. Ya, wal mutasaddiqun, orang yang pandai, ya mungkin bersilat lidah begitu. Mutasaddiq bil kalam, ya tasaddiq. Pandai dia memutarbalikkan perkataan atau pernyataan, kan begitu. Pandai dia bersilat lidah, memainkan lisan untuk membuat orang tertipu, itu mutasaddiq. Padahal dia bukan seperti itu. Kemudian yang terakhir, mutafaihiqun, para sahabat bertanya, siapa itu mutafaihiqun ya Rasulullah? Qal al-mutakabbirun, itu orang yang sombong. Ya, ini sifat yang paling tercela. Allah sangat benci kepada orang yang sombong. Dan kesombongan yang sesungguhnya adalah menolak kebenaran. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan yang sesungguhnya adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Ya. Ghamtun nas, menghina, mencela, ya, merendahkan. Nah, itu kesombongan yang sesungguhnya. Dari hadis yang mulia ini disimpulkan bahwa yang paling dekat duduknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah di dalam surga, maka orang yang baik akhlaknya. Maka pantas Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ditanya, siapa orang yang atau apa amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, adalah taqwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, badlun nada wa kafful adha wa tahammulul adha wa talaqatul wajh. Akhlak yang mulia ditafsirkan oleh sebagian para ulama salaf, kata mereka, adalah batlun nada, suka selalu memberikan kebaikan. Kebaikan dalam bentuk perkataan, perbuatan, ya, kedudukan, ya. Berikan kebaikan. Berarti lawannya kaful adha, tinggalkan kejahatan dalam bentuk apapun, baik dalam lisan, dalam perkataan, dalam perbuatan, semua tinggalkan kejahatan. Itu akhlak yang mulia. Wa tahammul al-adha, dan sabar dan siap menghadapi bermacam rintangan, cobaan dan ujian dalam hidup ini. Karena hidup ini penuh dengan rintangan, cobaan dan ujian. Ada kalanya takdir ditentukan oleh Allah menimpa kita, sabar. Ada kalanya cobaan dalam bentuk apa? Dari manusia, atau cobaan untuk meninggalkan perbuatan dosa. Diuji kita juga untuk melakukan ketaatan, membutuhkan kesabaran, tahammul al-adha. Apalagi dalam kita berinteraksi, apalagi dalam bergaul, kita bermuamalah dengan tetangga, dengan masyarakat, banyak cobaan dan ujian. Karena Allah menjadikan sebagian kita terhadap yang lain sebagai fitnah. Atasbirun, kan begitu. Allah jadikan sebagian kita terhadap yang lain sebagai fitnah, cobaan dan ujian. Atasbirun, kata Allah, apa kalian sabar? Ini akhlak yang mulia. Dan kesabaran tersebut ya merupakan ya akhlak yang mulia, yang dengan kesabaran itu seorang akan bisa apa? Mengontrol ya jalan hidupnya. Kemudian watalaqatul wajh, tebarkan senyum. Ya, berikan senyum, talaqatul wajh, wajah yang ceria, berseri-seri sama kaum muslimin, apalagi sama saudaranya. Ya. Ini adab dan akhlak yang mulia. Jangan kita mengira dengan hanya ketaatan dan banyak ibadah kita, kita akan masuk surga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disampaikan kepadanya seorang wanita yang banyak ibadahnya, yang banyak qiyamul lailnya dan banyak sedekahnya, tapi ternyata dia mengganggu tetangganya. Qala Nabi samhiya fin nari, dia masuk neraka. Begitu juga ada seorang wanita yang biasa-biasa saja ibadahnya dan tidak banyak sedekah infaknya, tapi tidak mengganggu tetangga. Apa kata Nabi samhiya fil jannah, dia di dalam surga. Bahkan seseorang akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga, kata Nabi, derajat orang yang berpuasa dan solat dengan akhlak yang mulia. Wa innar rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajatas saimil qaimi. Sesungguhnya seorang akan mendapatkan dengan akhlak yang mulia sampai pada derajat orang-orang yang banyak solat dan berpuasa. Sungguh sangat mulia ya akhlak yang mulia di dalam Islam. Ya. Bahkan tiga dimensi di dalam Islam, dalam kehidupan kita yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu, amal dan akhlak. Ya. Ilmu, amal dan akhlak. Naam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan perhatian yang tinggi terhadap akhlak. Bahkan Allah mengutus nabinya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Selanjutnya, di antara amalan dan usaha untuk mendapatkan nikmat yang mulia di akhirat kala, yaitu menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam dan salam berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Orang yang paling mulia, orang yang paling pantas bersamaku, aula bi. Ya. Berarti menjadi pendamping beliau pada hari kiamat di dalam surga tentunya. Aktsaruhum salatan alayya, yang paling banyak salat atau salawatnya kepadaku. Yang paling banyak salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah amalan yang mulia, bahwa kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain merupakan bukti kecintaan kepada beliau, dan itu merupakan sebab utama untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, itu menjadi pendamping beliau. Jadi orang yang pantas nanti bersama Nabi, dekat dengan beliau pada hari kiamat, yang banyak salatnya, banyak salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ingat jemaah, salawat yang bagaimana yang harus kita perbanyak ucapkan? Bolehkah kita menambah salawat-salawat yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kita melakukan ibadah yang mulia ini? Maka ketahuilah bahwa salawat yang diajarkan, dan salat itu adalah ibadah, maka tentunya dalam ibadah kita hanya mengikuti lafaz, ucapan dan kalimat salawat yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya. Tidak menambah-nambah salawat-salawat yang tidak ada landasannya. Apalagi mengutamakan salawat selain yang diajarkan Nabi, mengutamakan hal itu dari salawat yang diajarkan Nabi. Dia banyak ucap salawat, tapi salawat yang diajarkan Nabi enggak pernah diucapkan. Tapi salawat produk manusia, produk orang-orang yang ya sebagian mengkultuskannya, ya kagum kepadanya, itu yang lebih banyak dibaca, bahkan memberikan legitimasi dan pernyataan bahwa salat tersebut bisa menyelamatkan inilah itu dan seterusnya. Tentu ini keliru. Salawat yang dimaksud salat diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Allah menjelaskan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya alladziina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan Rasul, Allah dan para malaikat bersalawat pada Nabi, wahai orang beriman, maka ucapkanlah salam dan salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama menjelaskan, ya, sighat, lafaz salawat yang singkat sesuai dengan perintah ayat tersebut dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Karena Allah mengatakan innallaha ya alladziina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita juga Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Itu yang tersingkat. Sesuai dengan perintah Allah tadi. Adapun yang lebih panjang dari itu ya salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu itu, assalamu alayka ya Rasulullah, kan begitu. Lalu bagaimana, kaifa nusalli alai, bagaimana kami berselawat kepadamu? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah. Dan juga sebagian lafaz yang sedikit ada perbedaan yang tidak keluar dari makna yang disampaikan tadi. Salawat kepada istrinya, kan begitu, keluarganya, na'am, wa azwajihi wa dzurriyyatihi, kan begitu, na'am. Maka itu yang kita ucapkan. Jangan kita menambah-nambah dalam salawat yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada salawat yang lain lebih utama dari salawat tersebut, maka Nabi akan mengajarkan kepada sahabat, karena sahabat bertanya, bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Dan dalam salawat tersebut, dalam salawat tersebut juga tidak ada tambahan dari Nabi Sayyidina. Karena Rasul mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Maka cukupkanlah dengan lafaz yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kita seharian memuji dan memuja beliau, silakan. Tidak masalah menambah habibina wa sayyid. Tapi dalam salawat secara khusus, karena salawat ibadah, maka sesuai dengan lafaz yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah sebagaimana diajarkan Nabi kepada sahabatnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, atau yang lebih singkat, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Begitu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan hadis tersebut, maksud inna awlan nasi bi yaumil qiyamah, orang yang paling pantas denganku, yang paling utama ya bagiku pada hari kiamat, kata beliau, akrabuhum minni majlisan au minni yaumil qiyamah, orang yang paling dekat ya dariku pada hari kiamat itu dalam surga. Wa aulahum bi syafaati, dan orang yang lebih berhak untuk mendapatkan syafaatku. Wa ahqquhum bil ifadati min anwa'il khairat wa daf'il makruh, dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan ya yaitu bermacam kebaikan kebaikan dan dihindarkan dijauhkan dari bermacam kemurkaan dan kejelekan. Nah, jadi orang yang paling pantas, orang yang paling dekat dari Nabi SAW pada hari kiamat yang banyak salawat, tapi dengan salawat yang diajarkan Nabi. Jangan nama-nama ya jemaah. Agama enggak perlu ditambah-tambah, amalkan aja. Ya jemaah serius, kaum muslimin dan para pendengar, serius ana sampaikan. 24 jam sehari semalam hidup kita ada tidurnya juga istirahat. Dan itu Rasul telah mencontohkan amalan dan panduan hidup. Yang menjadi pertanyaan, berapa persen dari panduan dan tuntunan Nabi yang selama satu hari semalam itu yang telah kita laksanakan dengan benar, sahih, hadis-hadis yang sahih. Berapa ya jemaah? Bagaimana solatnya? Bagaimana zikirnya? Bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya? Qiraatul Qur'annya yang terdapat dalam sahih Bukhari, sahih Muslim. Lalu kenapa kita juga memberanikan diri untuk menambah-nambah selain ibadah yang telah diajarkan, disyarkan beliau? Sungguh sangat merugi seseorang yang berusaha, dia mengira dia berbuat kebajikan tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan itu termasuk ke dalam celaan Allah dalam ayat yang menjelaskan, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira telah berbuat kebaikan, tapi ternyata amalan mereka di akhirat kelak diperlihatkan oleh Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan, kami suguhkan kepada mereka, diperlihatkan amalan mereka pada hari kiamat, tapi dijadikan oleh Allah bagikan debu yang bertebangan, tidak ada nilainya. Wujuhu yawma'idin khashi'ah amilatun nasibah, pada hari itu wajah yang sangat apa, khashi'ah, takut, cemas. Amilatun nasibah, dia beramal capek, letih di dunia beramal, tenaga terkuras, duit habis, waktu tersita untuk beramal, tapi akhir-akhirnya juga berakhir ke neraka waliyazu billah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhi yawma'idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah waliyazu billah, dia masuk juga naran hamiyah, neraka yang sangat panas. Apa penyebabnya? Karena dia beramal di dunia tapi tidak mungkin ikhlas karena Allah, atau dia ikhlas tapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah waliyazu billah. Maka waspada, jangan sampai kita menambah-nambah dalam agama. Cukuplah dengan apa yang cukup bagi Nabi. Kalau sesuatu kita merasa tidak cukup dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, diwariskan oleh Nabi kepada kita, maka enggak ada jemaah sesuatu yang cukup bagi kita selain dari ajaran Nabi. Enggak ada. Kalau Nabi yang paling mulia, yang paling taat, inni wallahi la akhsyakum wa atqakum lillah, demi Allah aku yang paling takut dan bertakwa kepada kalian di antara, pada Allah di antara kalian. Itu Nabi. Tapi beliau enggak nama-nama, enggak neko-neko dalam beragama. Ya. Hanya mencukupkan dari syariat Allah. Itu yang beliau lakukan. Maka pantas tatkala ada tiga orang sahabat Nabi yang datang kepada sebagian istri Nabi, kalau tidak salah Aisyah radhiyallahu anha, mereka bertanya bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diampuni dosanya dan dijamin masuk surga. Maka mereka ingin melakukan amalan yang banyak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Maka salah seorang istri mengatakan, amalan Nabi biasa-biasa saja. Dia juga berpuasa dan berbuka. Beliau juga tidur malam hari dan juga qiyamul lail. Beliau juga nikah. Begitulah Nabi SAW, karena manusia. Sederhana, amalannya biasa saja. Lalu ada seorang dari mereka mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan lagi, saya tidak akan tidur malam, terus akan tahajud sepanjang malam. Yang satu lagi, yang ketiga mengatakan, saya tidak akan pernah menikah, menyibukkan diri, saya akan konsentrasi ibadah. Ya jemaah, baik enggak niat mereka? Baik enggak niatnya? Baik niatnya. Enggak ada yang mengatakan niat tidak baik. Baik niatnya, apalagi sahabat. Tapi apakah Nabi merekomendasikan hal itu? Diam saja, tidak. Nabi marah. Langsung naik mimbar mengatakan, memberikan muqaddimah dan mengatakan, "Ma balu qaumin kidha wa kidha wa kidha?" Ya. Sampai ke telingaku sebagian kalian mengatakan begini, begini dan seterusnya. Ketahuilah sesungguhnya, aku kata Nabi berpuasa, tidur dan juga qiyamul lail. Aku berpuasa dan berbuka, aku menikah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak senang pada sunnahku, maka bukan golonganku. Itu ancaman bagi orang-orang yang menambah-nambah dalam agama dengan bermodalkan niat baik. Enggak cukup niat baik ya jemaah, harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin ya amalannya diterima. Selanjutnya, di antara hal yang menjadi sebab untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, di surga kelak, menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik ya, memelihara anak yatim, berbuat baik kepada mereka ya, memberikan kebutuhan hidup mereka, memperhatikan pendidikannya. Jadi berbuat baik, melihara anak yatim, ini termasuk amal ibadah yang mulia, karena mereka yang membutuhkan ya kasih sayang, ditinggalkan oleh ayahnya, tidak ada yang memperhatikan atau yang melihara mereka. Baik anak yatim dari karib kerabat kita atau tetangga kita atau yang lain. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan yang memelihara anak yatim di dalam surga begini, kata Nabi. Kemudian beliau memperlihatkan jari telunjuknya dan juga usa jari tengah dan telunjuk dan tengah, kemudian merenggangkan di antara keduanya, fa farraja bainahuma. Ada jarak antara telunjuk dengan jari tengah? Enggak ada. Cuma Rasulullah merenggangkan sedikit. Ya, merenggangkan ini. Farraja bainahuma. Berarti dekat banget dia kan? Ini kafilul yatim. Perhatikan jemaah. Banyak mungkin di sekitar kita, tetangga kita ya, atau saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Ini kesempatan dan kemuliaan untuk mendapatkan, niatkan ibadah insyaallah subhanahu wa taala. Ya. Bukan malah sebaliknya, ya. Mungkin mereka ya menghina atau menghardi atau dan seterusnya menzalimi anak yatim, waliyazu billah, tidak. Nah, maka salah seorang ulama mengatakan, pantas haqqun ala man sami hadzal hadits an ya'mal bihi. Sudah sepantasnya, sepatutnya bagi seorang yang mendengar hadis ini untuk mengamalkannya. Ya, untuk mengamalkannya. Baik. Selanjutnya jemaah kaum muslimin dan juga para pendengar rahimakumullah, semoga saja antum berada, di antara hal amalan yang menjadi sebab untuk mendapatkan kemuliaan di dalam surga, menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah memperhatikan pendidikan anak-anak perempuan kita, atau memperhatikan pendidikan anak-anak secara umum dan secara khusus. Bila seseorang diberi nikmat oleh Allah dengan anak wanita, perempuan, karena seringkali mungkin seorang inginnya laki-laki kan begitu, tapi kok dapat perempuan, malah dia menganggap apa, meremehkan, tidak memperhatikan. sebagaimana dahulu di zaman jahiliyah ditindas, bahkan dibunuh hidup-hidup, kan begitu, dihinakan. Islam mengangkat derajat, ya. Islam mengangkat derajat kaum wanita, mulai dari dia seorang anak, ya, sebagai saudari, sebagai istri, sebagai ibu, ya, nenek dan seterusnya, diangkat derajatnya. Di antaranya bagaimana Islam memberikan perhatian secara khusus, ya, keutamaan yang secara khusus kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyataini hatta tudraka, barang siapa yang memiliki dua jariah, itu anak, dua anak perempuan, ya, hatta tudraka, sampai dia balik, kan begitu, dakhaltu ana wa huwa fil jannah kahataini, maka aku akan masuk surga wa huwa dan bersamanya di dalam surga, aku dan bersamanya dalam surga kahataini. Kemudian Nabi SAW menunjuk pada jari telunjuk dan jari tengah. Apakah hanya sekedar dia itu mendapatkan atau memiliki dua anak perempuan saja, atau lebih, atau hanya sekedar itu saja lalu dia tidak memperhatikan? Bukan demikian. Jadi maksud dia memiliki dua anak perempuan atau lebih, ya, ataupun satu, tapi dia memperhatikan pendidikannya, dia didik dari awal, ya, diberikan kebutuhan hidupnya, terus dibina, perhatikan pendidikannya, diarahkan pada yang baik, diajarkan tentang ilmu agama, kalau sudah dewasa dicarikan pasangan hidupnya, suaminya, sampai begitu, ya. Maka kata Nabi SAW, aku dan sebagai walinya atau orang tuanya, maka akan berada dalam surga ini, seperti ini, yaitu sangat berdekatan bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Dalam riwayat lain jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu ukhtani au ibnatan, barang siapa yang memiliki dua saudari perempuan dan dua, ya, anak perempuan, fa ahsana ilaihima, lalu dia berbuat baik kepada keduanya, ma sahibata, selama dia masih hidup, kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini, maka aku dan dia dalam surga begini, kata Nabi, sangat dekat antara jari telunjuk dengan, ya, ibu jari, dengan jari tengah. Nah, jadi diperhatikan, apalagi di zaman sekarang ini, jemaah, ya, fitnah begitu banyak, fitnah begitu besar, ya, yang akan mencelakakan seseorang, akan merusak akhlak perilaku anak kita, terutama kaum wanita. Perhatikan, ya, pergaulannya. Lalu bagaimana dengan sebagian orang tua yang tidak peduli kemana anaknya, ya, pergi, anak perempuannya, kehormatan, kemuliaan dia, ya, dibiarkan, tidak diperhatikan, sehingga menjadi mangsa bagi apa, singa-singa yang lapar, kan begitu? Waliyazu billah. Kemudian yang terakhir pada kesempatan yang mulia ini adalah untuk selalu banyak berdoa, ya jemaah. Doa ini senjata kita, orang-orang yang beriman, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa meminta kepada Allah, mohon, ya Allah, berikan aku kemuliaan untuk menjadi pendamping Nabi yang dekat duduknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Perhatikan hadis berikut ini dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, bahwa pada suatu ketika Nabi SAW di malam hari masuk ke masjid dan bersama Abu Bakar dan Umar. Tiba-tiba mereka mendapatkan Abdullah bin Mas'ud sedang sholat, membaca surat An-Nisa. Begitu beliau sampai kepada 100 ayat membaca surat An-Nisa, kemudian beliau, ya, berdoa, ya, dalam keadaan berdiam sholat, karena dia sedang sholat. Kata Nabi SAW, is'al tu'tah, is'al tu'tah, memintalah, memohonlah, kamu akan diberi, akan dikabulkan permohonanmu. Dua kali Rasulullah menyebutkan hal itu. Maka kata Nabi SAW, man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan, fal yaqra bi qira'ati ibni ummi abd. Barang siapa ingin membaca Al-Quran dengan benar sebagian diturunkan, sebagian dibaca Nabi, maka bacalah seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ya, anaknya ummi abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian begitu, di pagi hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang bergegas datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud, memberikan kabar gembira kepadanya. Saya bertanya, "Ma sa'alta al-Bariha?" Apa doa yang kamu ucapkan malam tadi wahai Abdullah bin Mas'ud? Yang kamu mohonkan kepada Allah apa? Maka beliau menjawab, "Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin fi a'la jannatil khuld." Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang tidak murtad. Zaman sekarang ini banyak orang menjual imannya dengan urusan duit, kan begitu dunia. Dia murtad waliyazubillah. Kemudian kedua, na'iman la yanfad, kenikmatan tak pernah sirna. Dan itu hanya ada di mana jemaah? Di surga. Kenikmatan yang paling nikmat melihat wajah Allah. Adapun kenikmatan di dunia ini semua akan sirna, akan berakhir. Dan yang ketiga, dan menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Jannatul Khuld, a'la Jannatul Khuld, yaitu surga yang paling tinggi, surga Jannatul Khuld. Itu doa. Lihat, enggak tanggung-tanggung doanya para sahabat. Ya. Jadi jangan mohon doa melulu harta, harta jabatan, apalagi dekat pemilu, pilkada, kan semua doanya apa? Bagaimana menang pemilu, kan begitu. Itu cari harta. Cari yang paling mulia di sisi Allah, surga. Ya. Begitu. Nah, ternyata setelah itu datang Abu Bakar, Umar. Begitu sampai Abu Umar kepada Abdullah bin Mas'ud, ternyata sudah keduluan oleh Abu Bakar. Kan begitu. Di setiap kesempatan momen kebaikan, Abu Bakar yang paling pertama. Maka tatkala itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma sabaqtuhu ila khairin qat illa sabaqan." Enggak ada satu pun saya ingin berusaha mendahului Abu Bakar dalam kebaikan kecuali Abu Bakar yang selalu mendahului aku. Udah enggak bisa dia mendahului. Allahu akbar. Begitu para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Meng Abu Bakar ya, enggak ada tiganya akan begitu. Dia orang yang kedua. Rasulullah Abu Bakar. Setelah ya kan Rasulullah Abu Bakar. Orang yang paling mulia setelah para nabi dan setelah Rasulullah di dunia Abu Bakar. Baru Umar. Nah, begitu mereka pun lomba kebaikan. Nah, seharusnya kita seperti itu. Demikian yang bisa disampaikan. Akan tapi ada satu permasalahan, mungkin ada yang bertanya. Apakah kita nanti kalaupun masuk surga berdampingan Rasulullah yarzuqana dzalik? Begitu masuk surga dan apakah duduk akan bersamping sama dengan derajat Nabi? Satu level dengan Nabi? Atau apa maksud kita berdampingan ini? Jelaskan para ulama, maksud berdampingan bukan berarti satu level dengan Nabi, tapi dia selalu bisa melihat Nabi. Dan itu kan dekat. Melihat beliau. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang berselawat kepada aku, begitu kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, kemudian berselawat kepada aku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha ashra, barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah akan berselawat kepada aku 10 kali. Summa salullaha liyal wasilah, memohonlah kepada Allah untukku wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana hua. Wasilah itu dalam doa azan kan begitu. Wasilah itu kata Nabi SAW adalah kedudukan di dalam surga yang tidak pantas bagi seorang pun hamba Allah, ya, tidak pantas bagi seorang pun dari hamba-hamba Allah di dunia ini. Dan aku berharap, mudah-mudahan aku berharap aku yang lebih pantas dan menjadi atau mendapatkan wasilah itu, derajat yang tinggi tadi. Itu Nabi. Ya. Paman sa'ala liyal wasilah halal lahu syafa'ah. Barang siapa yang memohon wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafa'atku. Berarti enggak sama. Lalu bagaimana Maksud kita mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga kelak, nasallallahu alaihi wasallam dzalik, adalah ya dekat dengan beliau sehingga terus melihat beliau dalam surga. Nasallallahu yarzuqana dzalik, moga Allah memuliakan kita dengan mendapatkan hal itu. Jadi itu yang dimaksud ya, berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kena sama derajat atau levelnya, tapi dekat bisa kita terus melihat beliau. Ya, itu yang kita rindukan, karena kita tidak bisa ya mendampingi beliau di dunia, tapi kita insyaallah berharap menjadi orang yang mendampingi beliau di akhirat kelak. Allahumma amin. Demikian ya, wa nasallallahu ya murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khuldna. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Baiklah, itu tadi materi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA, yaitu tentang kiat-kiat atau amalan yang menjadi yang menjadikan kita atau menghantarkan kita untuk menemani Rasulullah SAW di surga. Di antaranya tadi ada mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dengan baik, kemudian mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga dengan memperbanyak salat, memperbanyak sujud dalam salat. Maksudnya bukan menambah jumlah sujud dalam salat, tapi memperbanyak salat. Kemudian dengan memperbaiki akhlak ya, berakhlak yang mulia, dan juga dengan memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk amalan yang bisa mengantarkan kita mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga adalah menanggung kebutuhan anak yatim, dan juga mendidik anak-anak perempuan dan juga saudara-saudara perempuan, dan yang terakhir adalah dengan memperbanyak doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kepada kita nantinya di surga untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Seperti saya sampaikan di awal tadi, pertanyaan bisa ditulis melalui selembar kertas untuk peserta ikhwan. Kemudian untuk peserta dari akhwat bisa menyampaikan pertanyaannya melalui nomor 0852 304 204 61, atau ke nomor Radio Al-Hikmah 0878 5733 03 kali 5. Saya ulangi, di nomor 0878 5733, kemudian 03 kali diakhiri 5. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, akan saya bacakan. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Al-Hikmah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita memperlakukan anak perempuan yang lahir dari hasil zina? Apakah sama dengan anak kandung? Apakah boleh serumah? Apakah batal wudunya kalau bersentuhan? Jazakallah khairan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ya, adapun anak ya zina, itu jelas tidak dinisbatkan kepada ayahnya, kepada ya, tapi disebutkan al-waladu lil firash. Maka disaat dikatakan ibnu abi, kan begitu, anak bapaknya, tapi tidak disebutkan namanya. Dan itu adalah di ikut sertakan bersama ibunya. Naam. Maka dalam hal ini bagaimanapun dia tidak berdosa. Ya. Kendati itu ya terjadi dan tidak ada dosa dia, itu dosa perbuatan orang tuanya. Maka dalam Islam bagaimanapun ya dia tetap harus diperlakukan dengan baik. Ya. Dididik dengan baik. Naam. Dididik dengan baik. Kemudian bagi seorang ibu untuk memperhatikan pendidikannya. Naam. Jadi Islam agama yang memperhatikan ya pemeluknya atau kaum muslimin yang dilihat dari seluruh sisi. Naam. dia tidak berdosa. Itulah kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh ya apa namanya itu oleh seseorang yang dia tidak disebabkan kepadanya, ya, anak tersebut tidak disebabkan kepada laki yang melakukan hal itu. Tapi dalam masalah pendidikan, tentunya orang tua atau perempuan tersebut memperhatikan pendidikannya. Nah, wallahu a'lam. Nah. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua dari pendengar Radio Al-Hikmah. Ini si penanya merasakan dirinya terkena pengaruh sihir, sehingga dalam sholatnya pengaruh sihir mashur, sehingga dalam sholatnya sering terlupa beberapa rukun sholat seperti rukuk dan sujud. Pertanyaannya, apabila ia ingat akan kelalaian tadi, apakah dia harus mengulang sholatnya? Ya, pertama kita memohon kepada Allah, ya, semoga kita diselamatkan dari kejahatan syaitan, ya, jin dan iblis, ya, syaitanil insi wal jin, dan juga para penyihir, ya, dan orang-orang yang hasad dan orang-orang yang jahat, ya. Kita memohon kepada Allah semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentengi diri kita dengan ya zikir di pagi dan di sore hari dan setiap kesempatan. Semoga Allah menjaga kita semua dan kaum muslimin. Kemudian bila itu seandainya ya terjadi seorang terkena musibah sehingga terbukti dia disihir, maka dalam hal ini dia selalu berusaha untuk mengobati dirinya dengan ruqyah syar'iyyah, membaca ayat-ayat yang bi'inillah ya sihir tersebut bisa di apa namanya itu diobati, ya, atau bisa dihancurkan. Dan jika ketahuan di mana bukhul tersebut di sini, maka itu harus dihancurkan, dimusnahkan. Dan dia tidak boleh datang pada tukang sihir juga untuk mengobati sihirnya. Lalu dalam sholat bagaimana? Ya. Jika yang ditinggalkan, yang lupa tersebut dia tidak melakukan rukun, ya, rukun sholat, maka jelas sholatnya tidak sah. Dia harus mengulang. Tapi kalau seandainya syarat dan wajib dari sholat, maka diganti dengan sujud sahwi, seperti itu. Dengan sujud sahwi. Jadi, kalau seandainya lupa tidak baca Al-Fatihah, dia sholat sendirian tidak baca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Karena itu rukun. La sholata liman lam yaqra bi fathil kitab. Tidak sah sholat tidak baca Al-Fatihatul Kitab atau rukun-rukun yang lain. Ya. Dan itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun hal yang lain, mungkin syarat-syarat yang lain atau wajib-wajib sholat yang lain, itu bila ada ya ketinggalan, ya, maka atau lupa, maka itu bisa diganti dengan sujud sahwi tersebut. Naam. Wallahu a'lam. Naam. Pertanyaan selanjutnya, apakah majelis ilmu yang tidak diadakan di masjid bisa disebut sebagai taman-taman surga? Naam. Semua tempat yang di dalamnya dilakukan kegiatan belajar dan mengajar, diajarkan Al-Quran dan Sunnah, itu termasuk taman-taman surga, ya, tidak mesti di masjid. Ya. Oleh karena itu, di sekolah, di kelas-kelas yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah termasuk taman surga, ya, di langgar dan musalla atau di tempat-tempat apa namanya itu kajian umum, kan begitu, semua itu adalah termasuk taman surga. Ya, seperti itu. Jadi kendati naam dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu ya di masjidnya, begitu juga para ulama menebarkan ilmu, ya, kaji halaqa-halaqa ilmu di masjid. Ya. Tapi kalau seandainya di tempat lain, ya, dengan disebutkan satu dan yang lain, maka itu termasuk juga taman surga. Nah, mendapatkan keutamaan yang sama, yaitu di taman surga bahwa para malaikat ditugaskan oleh Allah untuk ya mencari halaqa-halaqa ilmu, yaitulah taman-taman surga. Apabila mereka mendapatkan, mereka akan ya membentangkan sayapnya dan mendoakan ya kebaikan bagi yang hadir dalam majelis tersebut, Dan kata Nabi, bila kalian melewati taman tersebut, maka mampirlah, jangan dilewati begitu saja. Nah, wallahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat mencintainya, sedangkan kita tidak pernah memandang wajah Rasulullah atau bertemu Rasulullah dan juga melihat kemuliaan akhlaknya? Bagaimana? Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah sedang kita tidak bertemu dengannya? Ya, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah sementara kita tidak bisa bertemu dengannya? Naam. Kalau kita bertemu dengannya, ya kita bukan orang biasa, berarti kita sahabat, kan begitu. Ya. Tapi yang namanya kecintaan kepada kekasih itu adalah dia selalu ingin, merindukan berjumpa dengannya. Dan di dunia jelas tidak akan mungkin itu, ya, tapi kita merindukan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna nanti dari umatku di akhir zaman ikhwani alladzina wadda ahaduhum law ra'ani bimalihi wa ahlihi." Ya. Bahwa mereka menginginkan, ya, sekiranya mereka berjumpa denganku sehingga membawa keluarga dan anaknya atau hartanya sehingga berkorban untukku. Itu yang sahabatku yang sesungguhnya nanti di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa, ya, membuktikan kecintaan tersebut? Ya, pelajari sunnah beliau, pelajari tentang juga akhlak-akhlak beliau dan juga sifat beliau. Makanya ada kitab Syama'il Muhammadiyah tentang bagaimana, ya, bentuk rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Itu menambah kecintaan kita, bagaimana, ya, penampilan beliau, perawakan beliau, kemudian bagaimana akhlaknya. Nah, dengan seperti itu kita akan kenal, seolah kita betul melihat Nabi, inilah sosok Nabi kita. Tapi tidak mungkin di dunia ini, karena beliau telah meninggal, kan begitu. Maka di akhirat kelak, buktikan itu dengan mengikuti sunnahnya, cintai akhlak-akhlaknya, laksanakan ajarannya, ya, cintai para sahabatnya, taat kepada beliau, ya, jadikan beliau sebagai uswah suri dalam hidup ini. Jangan menambah-nambah agama, jangan membuat-buat perkara yang bid'ah yang baru dalam agama. Nah, begitu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam, demikian wallahu a'lam. Naam. Dan ini pertanyaan terakhir dari pendengar Radio Hidayah FM di Pekanbaru. Ustaz, apakah ru'yah mandiri itu lebih utama dari meminta ruqyah, meminta diruqyah? Dan bagaimana jika kita sudah melakukan ruqyah mandiri tetapi malah kita semakin sulit menunaikan kewajibannya? Apa solusinya dan bagaimana cara membuktikan bahwa kita benar-benar telah terkena sihir? Ya, ruqyah mandiri ini ada istilah baru, ruqyah mandiri. Jadi seorang meruqyah dirinya, artinya masing-masing dari kita berusaha, jika, ya, hal-hal yang seperti itu, ada gejala yang seperti itu, kita yang membentengi diri dan membaca ayat-ayat atau dikit-dikit yang disyariatkan untuk meruqyah. Ya, kesembuhan di tangan Allah, kita berusaha, ya, seperti itu. Adapun, ya, bagaimana membuktikan bahwa soal itu terkena sihir? Pertama, sebelum itu, ya, dilakukan, jangan kita memberi peluang bagi setan untuk semakin menanamkan, ya, perasaan, ya, pesimis dalam hidup tadi. Oh ya, karena saya terkena sihir. Jangan begitu. Kenapa dia begitu melihat seperti fenomena atau indikasi langsung mengklaim, oh, saya terkena sihir? Tidak boleh seperti itu. Nah, dan pun, ya, wallahu a'lam, saya pun dalam hal ini tidak bisa memastikan bagaimana, ya, tanda-tanda. Tapi yang jelas, biasanya bila seseorang terkena betul kena sihir itu, biasanya ada membawa perubahan kepada mungkin dari, ya, sikap sebagian, atau mungkin dari juga kesungguhan dia, mungkin kadang malas atau mungkin murah, apa ya, mudah cepat emosi, atau mungkin, ya, malas ibadah, atau mungkin, ya, suka menyendiri, seperti macam-macam, karena juga sihir itu macam-macam orientasinya dan tujuannya, kan begitu. Atau kadang dia mungkin sakit-sakitan seperti itu, ya, semua secara medis terbukti tidak ada, tapi ternyata, ya, terus membawa kepada kondisi kesehatan yang tidak membaik. Jadi mungkin banyak tanda-tandanya, tapi yang jelas bagaimanapun kita harus membentengi diri dari gangguan syaitan, ya, untuk banyak zikir kepada Allah, dari perbuatan sihir, dari para pelaku sihir. Dan ingat, bahwa ada namanya wiqayah dan ilaj. Sebelum hal itu terjadi, kita bentengi diri dengan ya untuk selalu banyak Quran, baca Al-Quran, bentengi dengan banyak ibadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, kemudian untuk ya membaca doa-doa begitu keluar rumah, masuk rumah, kemudian waktu mau tidur, pergi misalnya apa namanya itu waktu di pagi hari dan di sore hari. Nah, bila hal yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ya, tenang, ketenangan hidup akan terdapat, akan dapatkan dengan hal yang seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua, menjaga kita semua dari bermacam gangguan, godaan syaitan dan juga perbuatan para penyihir yang terkutuk ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan ya kaum muslimin yang mereka ya terkena sakit atau mendapatkan gangguan yang seperti yang perbuatan-perbuatan sihir tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semua untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang tinggi kelak, yaitu a'la jannatil khuld. Dan terakhir, Allahumma inna nas'aluka imanan imanan la yartad wa ni'iman wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Demikian, wa sallallahu wa sallam bina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.